إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini kita memasuki bab yang ketiga dari kitab yang ke-11 yang menerangkan tentang al-hudud. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala fi haddil qadhf, tentang hukum al-qadhf. Apa hukum al-qadhf? Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan al-qadhf. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, makna al-qadhf wa hukmuhu. Apa makna, yaitu pengertian al-qadhf dan hukumnya? Yang pertama, ta'riful qadhf, definisi al-qadhf. Al-qadhf lughatan ar-ramyu. Al-qadhf secara bahasa melempar. Itu makna al-qadhf secara makna bahasa. Apabila seorang mengatakan qadhaf al-hijarah, ay rama biha, melempar batu. Wa minhu al-qadhf bil-hijarati wa ghairiha. Dan diantara makna al-qadhf yaitu melempar dengan menggunakan batu atau yang lainnya. Thumma istu'mila fir-rami bil-makarih. Kemudian kata al-qadhf ini digunakan dalam hal-hal yang sifatnya melemparkan tuduhan dengan hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai. Melemparkan tuduhan-tuduhan negatif. Kazina, seperti melemparkan tuduhan bahwa si fulan penzina. Wal liwat, atau menuduh seorang melakukan liwat, hubungan di antara sama kaum lelaki, homosek. Wa nahwihima, dan yang semisalnya, seperti hubungan antara sama jenis dari kaum wanita, sihaq. Dia menuduh seseorang fulan atau fulana. Li'alaqati al-mushabahati bainahuma, karena ada keterkaitan penyerupaan di antara keduanya, yaitu disebutnya al-qadhf dan digunakan untuk menuduh orang lain dengan hal-hal yang tidak disukai, karena antara tuduhan dengan istilah al-qadhf ada hubungan, ada serupa atau ada penyerupaan di antara dua istilah ini, wahyal adha, yaitu menyakiti orang, menyakiti, mengganggu orang lain. Maka sebagaimana seorang melempar, ketika dia melempar dengan batu mengenai seseorang, tentu orang itu akan merasa sakit. Maka demikian pula menuduh orang lain tanpa hujjah, tanpa bukti, orang yang tertuduh tentu merasa sakit. Sehingga adanya penyerupaan ini, maka digunakanlah istilah al-qadhf terhadap sebuah tindakan tuduhan kepada orang lain yang tidak berdasar dan tidak memiliki hujjah. Ini pengertian al-qadhf secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah, ar-ramy bi zina aw liwatin, melempar tuduhan kepada seseorang bahwa dia melakukan perbuatan zina atau melakukan hubungan sesama jenis. Au syahadatin bi ahadihima, atau persaksian dengan salah satu dari keduanya, zina atau hubungan sesama jenis, dia mempersaksikan bahwa dia melihat fulan melakukannya. Walam takmulil bayyinah, dalam keadaan bukti tidak sempurna, tidak mencukupi bukti-bukti secara syar'i. Au nafyu nasabin mujibin lil haddi fihima, atau menafikan nasab, menafikan nasab yang mengharuskan ditegakkannya hukum had. Misalnya dia mengatakan pada seorang, kamu bukan anaknya si fulan. Ya. Dinafikan adanya hubungan nasab yang mengharuskan ditegakkannya hukum had akibat dari perbuatan zina atau hubungan sesama jenis. Maka seorang yang melemparkan tuduhan tersebut kepada seorang lelaki atau seorang wanita dalam keadaan hujjah tidak sempurna, tidak terpenuhi syarat-syarat, maka si pelaku disebut sebagai seorang qadhif, orang yang melemparkan tuduhan yang tidak berdasar. Melemparkan tuduhan yang tidak berdasar. Sebagian para fuqaha menambah definisi al-qadhf secara syar'i dengan mengatakan fi ma'rid asy-syatm. Fi ma'rid asy-syatm wa at-ta'yir, bahwa dia melemparkan tuduhan itu dengan tujuan mencela dan menghina. Dengan tujuan mencela dan menghina. Artinya, terkadang seseorang melihat dengan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan bukti syar'i, tapi dia bersifat memberitakan, bukan untuk mencela, bukan untuk menghina. Misalnya seorang dokter dengan keahlian dia meneliti seorang wanita misalnya, maka berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang diketahui dari sisi ilmu kedokteran, dia mengetahui bahwa si fulana ini punya kebiasaan melakukan perbuatan zina, atau misalnya dia punya kebiasaan gonta-ganti pasangan, sifatnya memberitakan, bukan untuk menghinakan, bukan untuk mencela dengan melemparkan tuduhan, tapi dia menyampaikan dalam bentuk ikhbar. Sebagian para fuqaha menganggap ini tidak termasuk ke dalam al-qadhaf, karena dia memberitakan sesuai kepentingan ilmiah yang dia miliki dari sisi ilmu kedokteran. Karena adanya kepentingan tertentu yang mungkin berkaitan dengan ilmu kesehatan atau penyakit yang diderita oleh seseorang, sehingga dia memberitakan. Nah, adapun tujuannya untuk melemparkan tuduhan sementara syarat-syarat tidak terpenuhi untuk disahkannya tuduhan tersebut, maka itulah yang dimaksud al-qadhaf. Itulah yang dimaksud al-qadhfu, yang nanti akan kita terangkan syarat-syaratnya. Misalnya seseorang mengatakan kepada orang tertentu, kamu berbuat zina ya. Dia menyebutkan itu dalam bentuk tuduhan, kamu pelaku zina, atau kamu homo, atau kamu seorang pelacur, ya, atau kamu bukan anak si fulan, kamu lahir tanpa ayah misalnya, ya, atau kalimat-kalimat yang semisal ini. Ini kalimat-kalimat ma'asyar al-kharahimakumullah itu mengandung qadhaf, mengandung tuduhan. Oleh karena itu ma'asyar al-kharahimakumullah, seorang yang mengeluarkan ucapan-ucapan semacam ini kepada si fulan atau fulanah, bahwa kamu penzina, kamu pelacur, kamu dan seterusnya, apabila dia tidak mendatangkan bukti yang memenuhi syarat-syarat diterimanya bukti tersebut, persaksian itu, maka dia disebut qadhif. Dia disebut sebagai seorang yang qadhif, melemparkan tuduhan yang tidak berdasar, yang memiliki konsekuensi hukum dalam syariat. Kata beliau, hukmul qadhfi, apa hukum orang yang melakukan qadhf? Al-qadhfu fil asli haramun. Qadhf, melemparkan tuduhan tanpa dasar, asal hukumnya haram. Bil kitabi wa sunnati wal ijma', berdasarkan dalil dari kitabullah, dari sunnah dan ijma' ulama, wa kabiratun min kabair dhunub, bahkan termasuk di antara dosa besar, di antara dosa-dosa besar. Fayahrumu ar-ramyu bil fahishah, maka diharamkan seseorang melemparkan tuduhan kepada seorang dengan tuduhan bahwa dia telah melakukan perbuatan keji itu, bahwa dia telah berzina, dia telah melakukan perbuatan mesum dan yang semisalnya. Seorang misalnya dia mendapatkan berita, dari mana dia mendapatkan berita? Dari koran. Dari koran dia membaca, ah ini si fulan ini, berarti si fulan ini berzina, atau si fulana, atau melalui media sosial, melihat dari WA atau yang semisalnya, lalu dia berkesimpulan fulan zani atau fulana zaniyah. Nah, apabila dia tidak mendatangkan syarat-syarat yang sempurna diterima persaksian, maka dia qadhif. Meskipun yang tertuduh ini adalah musuhnya dan dia tidak senang kepadanya. Dan dia tidak senang kepadanya. Ada hukum-hukum. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah bersikap insaf dalam menghadapi setiap perkara. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ta'diluhu aqrabu litaqwa. Jangan sampai kebencian engkau terhadap seorang menyebabkan engkau tidak mampu bersikap adil. Bersikap adil. Ada seorang misalnya, dia dikenal sebagai pimpinan demo. Berpaham khawarij. Dari satu sisi dia terkena atau tertuduh skandal. Yakni tertuduh punya hubungan dengan si fulana, menyebar di tengah-tengah masyarakat. Ya, lalu si fulana mengatakan, saya yakin ini benar, saya yakin ini adalah hak. Ini beritanya betul, berdasarkan bukti ini, bukti itu, bukti ini, bukti macam-macam. Kamu mampu mendatangkan bukti, bukti syar'i. Kalau tidak, maka anta khadif. Maka kamu seorang yang melakukan qadhaf. Jaga lisan. Nah. Ingin membahas-bahas yang lain. Jangan sampai tidak senangnya kamu pada seorang. Meskipun dia ahlul bid'ah. Bahas pemikiran-pemikiran bid'ahnya. Dia sesat. Dia menyimpang. Adapun melemparkan tuduhan bahwa dia penzina. Atau dia telah melakukan perbuatan mesum. Dalam keadaan kamu tidak mampu mendatangkan hujjah. Maka anta qadhif. Kamu termasuk seorang yang melakukan qadhaf. Yang nanti ada konsekuensinya. Dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Yang wajib bagi dia menjaga lisan. Tidak bermudah-mudahan menukil berita. Apalagi dalam hal-hal yang di sini ada hukum-hukum had yang berlaku. Ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Maka melemparkan tuduhan si fulan atau si fulan melakukan perbuatan keji termasuk dosa besar. Di antara dalilnya di qaulih ta'ala firman Allah azza wa jalla dalam surah An-Nur ayat 23. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita muhsanah. Yang dimaksud muhsanah dalam ayat ini wanita yang terpelihara kesuciannya. Al-ghafilat. Al-ghafilat wanita yang sama sekali tidak terfikir baginya untuk melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut, perbuatan keji. Al-mu'minat. Maka orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang besar. Dilaknat. Jika dilaknat di dunia dan di akhirat berarti apa? Dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Pelakunya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Persaksiannya ditolak selama-lamanya. Dan Allah azza wa jalla telah menyebutkan baginya azabun azim. Azab yang besar. Adapun dari hadis wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Wa dzakara minha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 dosa besar qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Melemparkan tuduhan kepada wanita yang terpelihara, wanita mukminah yang tidak terfikirkan baginya untuk melakukannya. متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف dan kaum muslimin para ulama sepakat tentang diharamkannya melakukan qadhf wa adduhu min kaba'iriz dzunub dan para ulama menganggapnya termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar. Maka yang wajib ma'asyar ikhwan rahimakumullah menjaga lisan, tidak bermudah-mudahan untuk melemparkan tuduhan kepada seseorang dengan tuduhan fahisyah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.